Yang kosong diisi dulu, siapa maju dulu. Yang kosong. Nomornya ada hafal kan? Hafal nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Taib masih dalam pembahasan dosa syirik. Tapi beliau sebutkan syirik dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi murojaah ya. Takmili 28. Baik, syirik dalam ibadah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat tersembunyi. Bagaimana seseorang bisa selamat dari syirik tersebut? Yang beritahu berdiri. Ya, apa? Ya, bagaimana doanya? Bagaimana? Yang diajarkan Rasul berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana doanya? Taib, takmili 33. Sakit. Takmili 18. Taib Hasan, barakallahu fiik. Ya. Taib Fadlu, barang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa penting ya. Harus dihafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, ya, dalam keadaan aku tahu, dan aku berlindung kepadamu, ya, dari apa-apa yang tidak aku tahu. Ya. Jenis syirik tadi banyak, ya. Rasul ibaratkan seperti bekas langkah kakinya semut, ya, sangat tersembunyi, ya, merayap di hati kita, ya, masuk ke dalam hati kita, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Mas, berikutnya Idat 19. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu apa? Amalan yang apa? Ya, bersih dari riya. Dan lah. Baik. Nomor 23. Idat 23. Ya. Apa amal soleh itu? Ya, kurang. Ya, lagi ulangi. Ya. Baik, ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Betul. Amal yang kosong dari riya, yaitu dari syirik. Yaitu artinya apa? Amalan yang ikhlas. Dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Amal soleh itu ada dua syarat. Ya. Syarat amalan itu dianggap soleh. Yaitu amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Ya. Harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, qala rahimahullah ta'ala, wa lihada syirku, wa hada syirku yang qasimu ila maghfurin wa ghairi maghfurin, wa akbaro wa asghar. Dan syirik dalam ibadah ini terbagi menjadi dua, terampuni dan tidak terampuni, syirik besar dan syirik kecil. Qala wa naul awal yang qasimu ila kabirin wa akbar wa laisa syai'un minhu maghfur. Dan jenis yang pertama, jenis syirik besar, itu terbagi menjadi dua, kabir dan akbar, ya, besar dan paling besar, ya. Dan tidak ada syirik besar itu yang terampuni, yaitu ketika pelakunya mati tidak bertaubat, ya, mati membawa dosa syirik tidak bertaubat, maka tidak terampuni, ya. Baik, sedangkan kalau dia bertaubat, dia terjatuh pada syirik-syirik besar, ya. Kemudian bertaubat sebelum mati, maka mendapatkan ampunan. Qala faminhu asyirku billah fil mahabbati wa ta'zim. Dan termasuk dari syirik besar yang tidak terampuni jika mati tidak bertaubat adalah menyekutukan Allah dalam perkara kecintaan dan pengagungan. Menyekutukan Allah dalam kecintaan dan pengagungan. Bagaimana? Qala fa'an yuhibba makhlukon kama yuhibbullah. Yakni, seseorang mencintai makhluk, mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, saking beratnya kecintaan dia, kecintaannya kepada makhluk tadi, menyamai, atau bahkan lebih besar, terhadap kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ukurannya bagaimana? Standarnya bagaimana? Cintanya dia kepada makhluk lebih berat, lebih besar dibanding cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta tersebut, ya, kecintaannya dia kepada makhluk itu, ya, mengantarkan dia, menyeret dia kepada pelanggaran syariat. Ya. Allah melarang, ya, dia langgar karena kecintaan dia kepada makhluk tadi. Ya. Allah perintahkan, dia tidak mengerjakannya karena cinta kepada makhluk tadi. Ya. Baik, maka ini bentuk dia lebih mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyamai kecintaan dia kepada Allah, atau bahkan lebih besar. Ya. Nah, yang seperti ini, fahadha minasyirkil ladzi la yaghfiruhullah. Ya. Ini termasuk dari syirik yang tidak Allah ampuni, kalau dia mati tidak bertaubat. Ya. Contohnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan suatu perintah, kemudian panutannya, ya, pembesarnya, pemimpinnya, memerintahkan yang bertentangan dengan perintah Allah tadi, dia lebih mendahulukan, dia lebih mengedepankan perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi, maka itu bentuk mendahulukan cinta selain Allah subhanahu wa ta'ala dibanding cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, ini bentuknya banyak sekali, ya, macamnya banyak sekali. Ya. Setiap perkara yang menyeret seseorang kepada melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih dahulukan, dia lebih utamakan perkara yang melanggar syariat tadi, yaitu bentuk seseorang melebihkan cinta dia kepada selain Allah dibanding cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang yang mencintai sesuatu itu pasti taat kepada yang dia cintai. Ya. Maka dikatakan, fa'inal muhib liman ahabba muti'u. Ya. Fa'inal muhib, seorang yang mencintai liman ahabba, kepada orang yang dia cintai, muti, taat dia. Ya. Yang dia cintai merintahkan apa, diikuti, dituruti. Gitu, ya. Nah, kalau dia melanggar perintah Allah untuk melaksanakan, untuk mengerjakan perintah selain Allah, berarti tanda dia lebih mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Nah, ini bentuk kesyirikan. Berarti dia menyamakan, ya, kedudukan cinta dia kepada Allah dengan cinta kepada makhluk. Ya. Qala wa huwa syirkul ladzi qala ta'ala fihi. Maka cinta dalam mahabbah, syirik dalam mahabbah, syirik dalam kecintaan, itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Di antara manusia, sebagian manusia, sekelompok orang, mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutunya, mendudukkan makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara kecintaan, disamakan tadi, ya. Yuhibbunahum kahubbillah, orang-orang tersebut, kaum tersebut, kelompok tersebut mencintai mereka, mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini difahami ya. Syirik dalam mahabbah ya. Mendahulukan perintah selain Allah dibandingkan perintahnya Allah ya. Baik. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih besar, lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang musyrik ya. Karena mukmin itu cintanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya 100% ya. Sedangkan musyrik cintanya terbagi ya, terbelah ya. Dia mencintai Allah tetapi juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala yang dia pertuhankan tadi, yang dia sembah itu ya, yang dia agungkan itu ya. Maka mukmin kecintanya lebih besar dibanding orang-orang musyrik ya. Dan demikian seharusnya ya. Baik, lebih besar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia ya. Bahkan terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, maka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Yakni ketika orang tuanya memaksa dia berbuat kufur, berbuat syirik, berbuat maksiat, tidak ditaati ya, lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Bahkan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala oleh orang mukmin dibandingkan dirinya sendiri ya, dibandingkan dirinya sendiri. Yakni ketika dia harus berkorban, dia korbankan seluruh hartanya, seluruh jiwanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ringan bagi mukmin, itu mudah bagi mukmin ya. Karena murni kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih dia cintai dibanding seluruh makhluk, bahkan dibandingkan dirinya sendiri ya. Baik, qala wa qala ashabu hadza syirki li alihatihim wa qad jama'ahum al-jahim. Allah mengisahkan orang-orang yang berbuat sekutu, berbuat syirik dalam kecintaan ini, nanti di akhirat mereka berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai melebihi Allah tadi ya. Orang-orang yang makhluk yang dia cintai melebihi kecintaan dia kepada Allah, semuanya berkumpul di negeri azab, di jahim ya. Nah, ketika bertemu ya, kenal mereka, saling mengenal satu dengan yang lain, qala tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Dalam surat As-Suara 97-98 ya. Allah mengkabarkan nanti orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam perkara kecintaan ya, dalam mahabbah, mereka akan berkata kepada sesembahannya tadi, makhluk yang dicintai melebihi kecintaan dia kepada Allah tadi, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, demi Allah sungguh dulu kami berada dalam kesesatan yang nyata, kami terjerumus kepada kesesatan yang nyata. Apa kesesatannya? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian ya, menyekutukan kalian, mempersamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin ya. Nah, dalam ayat ini kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ini dalam perkara apa? Taib. Ibnu Qayyim mengatakan, qala rahimahullah wa ma'lumun annahum ma sawawhum bihi subhanahu fil khalqi wal rizqi wal imatati wal ihya wal mulki wal qudrah. Maka perkara yang maklum ya, Orang musyrik di dunia ini, ya, ketika mereka di dunia, mereka tidak menyamakan sekutu-sekutu Allah tadi yang mereka anggap itu, sesembahan-sembahan yang mereka cintai itu, tidak mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara penciptaan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, kekuasaan, kemampuan. Enggak, ya. Enggak ada, supaya sudah lewat, ya kan. Enggak ada musyrik yang menyatakan, Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kami yang menghidupkan, mematikan makhluk. Enggak ada, ya kan. Nah, dari sisi mana mereka menyamakan selain Allah itu dengan Rabbul Alamin? Qala wa innama sawahum bihi fil hubbi wat ta'alluhi wal khudu wat tadhallul lahum. Hanya saja mereka menyamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan sesembahan-sembahan mereka, junjungan-junjungan mereka dengan Rabbul Alamin itu dalam perkara kecintaan, ya. Tadi ketaatan tadi, ya, dinampakkan dengan ketaatannya, ya. Itu bukti kecintaan dia, ya. Ta'aluh dalam peribadahan, dalam ketunduan, dalam kerendahan, ya. Merendahkan diri di hadapan sesembahan-sembahan selain Allah tadi, lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk perbuatan mereka menyamakan selain Allah, menyamakan makhluk dengan Rabbul Alamin, ya. Baik, itu syirik besar, tidak diampuni ketika mati tidak bertaubat, ya. Qala wa hadza ghayatul jahli wa dzulmi. Maka bentuk perbuatan mereka ini adalah termasuk sepuncak-puncak kebodohan dan puncak kezaliman, ya. Dari sisi mana? Qala fa kaifa yusawwa aturab bi rabbil arbab, ya. Bagaimana bisa disamakan makhluk yang terbuat dari tanah dengan Rabbul Alamin? Wa kaifa yusawwa al-abidu bi malikir riqab? Bagaimana bisa disamakan budak, ya, dengan penguasa makhluk, penguasa makhluk seluruhnya, ya. Wa kaifa yusawwal fakir bidzat, ad-dha'ifu bidzat, wal 'ajizu bidzat, al-muhtaju bidzat, alladzi laysa lahu min dzatihi illal adam, bil ghaniyyi bidzat, al-qadiri bidzat, alladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa jutuhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhul mutlak attam min lawazimi dzatihi. Bagaimana bisa makhluk yang fakir, ya, disamakan makhluk yang lemah, zatnya lemah, zatnya sangat butuh kepada yang lain, ya. Tidak ada seorang pun manusia, siapapun dia, ya, apapun kedudukannya, yang tidak butuh kepada orang lain, ya. Siapapun dia, ya, zatnya dia itu sangat sangat fakir, sangat butuh, ya. Nah, yang demikian disamakan dengan zat yang maha kaya, ya, yang tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada makhluknya, maha mampu, dan sifat-sifatnya maha sempurna, ya, dengan kesempurnaan yang mutlak, ya, kesempurnaan yang mutlak. Baik, maka itu bentuk kebodohan yang sangat jelas, ya. Qala fa yuzulmin akbah min hadza wa yuhukmin asaddu jawran min. Maka kezaliman mana yang lebih buruk daripada yang seperti ini, dan hukum mana yang lebih jahat dibandingkan dengan hukum yang seperti ini? Qala haitsu adala man la adla lahu bi khalqi. Di mana mereka menyamakan adalah yakni yusawa, ya. Man la adla lahu. Oh, zat yang tidak memiliki persamaan dengan makhluknya, tidak sama sama sekali. Itu maha sempurna dari zatnya, ya. Maha sempurna sifat-sifatnya. Qala kama qala ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'tilun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit-langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir itu menyekutukan Rabb-nya, menyamakan dengan makhluk-Nya. Qala fa'adala musyriku man khalaqas samawati wal ardo wa ja'ala dhulumati wa nur biman la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard. Faya lahu min adlin tadammana akbar dhulmi wa akbahahu. Maka orang-orang musyrik itu, mereka menyamakan zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menciptakan kegelapan dan cahaya, dengan sesuatu yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki sesuatu apapun untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Walaupun sebiji zarroh, ya. Zarroh itu materi terkecil, ya. Materi yang terkecil di muka bumi. Dia tidak punya, tidak menguasai satu zarroh pun di langit-langit maupun di bumi. Maka betapa zalimnya, betapa buruknya persamaan tersebut, ya. Baik, ini syirik dalam mahabbah, ya. Qala rahimahullahu ta'ala faslun asyirku billah fil af'ali wal aqwal. Pasal tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan dan ucapan. Qala wa yatba'u hadha syirka asyirku bihi subhanahu fil af'ali wal aqwali wal iradati wal niyat. Dan mengikuti syirik ini adalah, yaitu syirik dalam mahabbah, itu syirik-syirik yang lain dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam kehendak, niat, keinginan-keinginan. Qala fasyirku fil af'al kasujudi li ghairihi wa tawafi bi ghairi baitihi wa halqir ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi wa taqbilil ahjari ghairil hajaril aswadi alladhi huwa yaminuhu fil ard wa takbilil kubur wa stilamiha wa sujudilaha. Dan syirik dalam perbuatan, ya, contoh syirik dalam perbuatan, dalam amalan seseorang adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawaf pada selain Ka'bah, ya. Tawaf di kuburan, ya. Kemudian menggundul kepala dalam keadaan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia gundul kepalanya dalam rangka tunduk mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mencium hajar, mencium batu selain Hajar Aswad, dan mencium kuburan dan mengusapnya, ya. Dan sujud padanya, ya. Ini bentuk perbuatan-perbuatan syirik, ya. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan Hajar Aswad itu tangan Allah yang kanan di muka bumi, ya. Dan ini berdasarkan riwayat hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dhaif, tidak sahih, ya. Baik. Qala wa laqad la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya'i wasalihin masajida yusalla billahi fiha. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang soleh sebagai tempat sholat. Ya. Baik ada bangunannya dibangun, bangunannya nampak, ataupun tidak ada bangunannya, tetapi digunakan untuk sholat, maka itu menjadikan masjid, ya. Membuat masjid pada kuburan. Ya. Dalam keadaan dia sholat untuk Allah, sholatnya untuk Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dilakukan di atas kuburan, itu saja terlaknat, itu saja dilaknat oleh Rasulullah SAW. Fakaifa biman ittakhadzal qubura awsanan ya'buduha min dunillah. Maka bagaimana lagi orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan, ya. Dia beribadahnya kepada kuburan itu, ya. Beribadah kepadanya selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin dia beribadah kepada Allah, mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, ya. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia juga beribadah kepada kuburan tadi, ya. Baik, maka tentunya lebih berhak untuk mendapatkan laknat, ya. Kalau sholatnya untuk Allah, ikhlas untuk Allah, tetapi dilakukan di kuburan, itu terlaknat, ya. Lebih-lebih menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan, ibadahnya kepada kuburan tadi, ya. Menyembelih untuk kuburan, ya. Memberi sajen kepada kuburan, ya. Berkorban untuk kuburan, ya. Walaupun korbannya kecil, telur misalkan, ya. Atau bunga dikorbankan, ya. Untuk kuburan, ya. Dalam rangka merendahkan diri, tunduk kepada kuburan tadi, ya. Di punden misalkan yang keramat, ya. Kenapa disiram bunga? Nanti kalau tidak disiram bunga, penunggunya marah, ya. Nanti menimbulkan musibah, ya. Nanti menyebabkan tidak panen misalkan. Nanti menyebabkan bencana. Nah, itu bentuk ketundukan, bentuk peribadahan, ya. Tidak boleh, ya. Walaupun hanya ngasih bunga, ya. Walaupun ngasih telur, ya. Lebih-lebih menyembelih kambing, sapi, atau ayam, ya, di tempat yang dikeramatkan. Qala fa fi sahihain anhu annahu qala la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi, ya. Baik, kuburannya para nabi, ya. Manusia-manusia yang pilihan, manusia-manusia yang paling utama, nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun pelakunya terlaknat, ya. Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid, ya. Baik. Nah, ini kalau dijawab itu di Masjid Nabawi, kuburannya Nabi di dalam masjid itu, ya kan? Maka jawabannya Rasulullah SAW itu dikubur di dalam rumahnya beliau, ya, di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dikubur di dalam rumah, ya. Baik, maka ini dipahami, ya. Rasul dikubur di rumah, bukan di masjid, ya. Di dalam rumah, ya. Kemudian pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, ya, Abdul Malik atau Marwan bin Hakam melebarkan masjid. Tetapi sayangnya beliau mengambil arah yang memasukkan rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dimasukkan ke dalam bangunan masjid itu, ya. Baik, maka asalnya masjid sendiri, kuburan sendiri, ya, kuburannya di dalam rumah, di hujroh, ya, karena hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menyatakan, setiap nabi itu dikubur di tempat meninggalnya, ya, setiap nabi itu dikubur di tempat meninggalnya dia, itu. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia di di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka dikubur di situ, ya. Tidak berani para sahabat untuk melanggar hadis ini, ya kan? Dikubur di tempatnya, tidak, ya. Baik, kemudian masjidnya diperluas, ya. Nah, diperluasnya itu mengarah ke hujrahnya tadi, ke kamarnya Ummul Mukminin tersebut. Dan itu pun, ya, kuburannya itu dibentengi dengan tembok yang berbentuk segitiga, ya. Tidak mengarah ke Ka'bah. Jadi orang yang menghadap ke kuburan itu dijaga, tidak boleh dia menuju kuburan tersebut untuk sholat di situ, gitu. Ya, baik. Maka kuburan Rasulullah SAW itu tidak di dalam masjid, ya, di rumah, ya, di tempat meninggal beliau SAW. Karena setiap nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal, ya. Baik. Maka, nah, orang-orang Nasrani dan Yahudi itu menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, ya. Tadi, ya, walaupun tidak ada bangunannya, tidak dibangun, tetapi datang ke kuburan nabi sholat di situ, ya. Maka itu sama seperti menjadikan kuburan itu sebagai masjid, yaitu maudhi sujud, tempat untuk sujud, ya. Walaupun tidak ada bangunannya, sama hukumnya itu, ya. Baik, wa fi sahih aidan anhu inna min sirarin nas man tudriku musa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidhuna qubural masajid. Sesungguhnya termasuk dari manusia yang terburuk, ya, orang-orang yang paling jelek adalah orang yang menemui tegaknya hari kiamat. Tegak hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup, ya. Ini manusia-manusia yang paling jelek, ya. Karena nanti mendekati hari kiamat, Allah akan mengutus angin yang bertiup dari Yaman, yang berbau seperti misik, ya, yang melewati mukmin yang punya keimanan dalam hatinya pasti mati, pasti meninggal dunia. Mencium bau angin tadi, ya, walaupun hanya memiliki sebiji zarah keimanan, pasti mati, ya. Nah, setelah itu tersisa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak punya keimanan sama sekali. Nah, pada mereka tegak hari kiamat, ya. Itu mereka sirarun nas, manusia yang paling terjelek, paling buruk, ya. Baik. Maka ini tidak mungkin orang yang beriman, ya. Walladzina takhiduna kubura masajid. Kemudian kelompok kedua, manusia terjelek adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, sebagai masjid, ya, sebagai tempat untuk sujud, ya, walaupun tidak ada bangunannya, walaupun tidak membangun bangunan di kuburan tersebut, tetapi dia sholat di situ, atau bahkan mengajak manusia untuk melaksanakan sholat di kuburan, ya, yang lebih jelek lagi, ya. Taib qala fi sahih aidan anhu qala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura masajid ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an halik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara tersebut. Qala fi musnadil imami Ahmad wa sahih ibn Hibban radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, la'anallahu zawaratil kubur wal mutakhidin alaihal masajid was suruj. Allah melaknat wanita yang bolak-balik sering, ya, ziarah kubur, ya, dan menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat, tempat sujud, dan dijadikan kuburan itu lentera, ya, ada lampionnya, ada lampu-lampunya, dalam rangka penghormatan, dalam rangka untuk mengkeramatkan, ya, Kalau dalam rangka penerangan di pinggir kuburan dikasih lampu supaya orang yang lewat tidak tidak terperosok, tidak jatuh, itu tidak apa-apa, ya, menerangi jalan, ya. Tetapi yang terlaknat adalah menerangi kuburan, lebih-lebih kuburan tertentu khusus, ya. Kuburannya dibangun dengan bangunan yang megah, kemudian dikasih lampu, ya. Ini memfitnah orang-orang bodoh, ya. Ini kuburannya luar biasa, mesti punya demikian-demikian, gitu, ya. Baik, menjadi fitnah, ya. Qala wa qala istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Qala wa qala inna man kana qablakum kana idza mata fihim ar-rajulu salihu banau ala kuburihi masajid. Wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika sirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Ini hadis ketika Ummu Salamah mengkisahkan di Habasi, ya, di Habasah, ya, di negeri orang-orang kafir, mereka mendapati tempat ibadahnya, ya, kanisahnya itu penuh dengan gambar-gambar orang soleh, ya, orang-orang yang dimuliakan, ya. Kemudian beliau ceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul memberitahu bahwasanya mereka itu kalau ada orang mati, orang soleh mati, maka dibangun di atas kuburannya masjid, kemudian digambar-gambarnya, ditempel di dindingnya. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, ya. Taib. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, banyaknya riwayat yang menunjukkan larangan tersebut, ini menunjukkan besarnya perkara tadi, ya, besarnya larangan tersebut, ya. Bahkan dalam riwayat 5 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan sakit, ya, sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau, beliau masih memperingatkan umatnya dari perbuatan buruk ini, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, ya. Baik, itu menunjukkan tentang bahayanya perkara tersebut, ya. Ini diantara perbuatan-perbuatan syirik, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya. Dan ini adalah asal daripada kesesatan orang-orang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu at-taufiq li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Oh,